Amma ba'd, fa inna asqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Asharal umuri mutasatwa fa inna kullal mutasatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin. Berkata al-alamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Wa minan nasihah li kitabillah. Di antara nasihat untuk kitab Allah. Antuk minabi annallah ta'ala takallama biadal Qur'an hakikatan. Di antara nasihat untuk kitab Allah yaitu engkau beriman. Bahwasannya Allah Ta'ala berbicara dengan Al-Qur'ani secara hakiki. Jadi ini bentuk yang harus kita imani. Yaitu kita beriman bahwasannya Allah benar-benar berbicara secara hakiki. Karena banyak orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang karena mereka tidak mengikuti bagaimana para sahabat dalam memahami agama ini, sehingga mereka beragama dengan ra'yunya, dengan pemikirannya sendiri, dengan otak-atik sendiri, akhirnya mereka menyimpang. Nah, di antara keimanan yang wajib kita imani yaitu kita mengimani bahasanya Allah Ta'ala berbicara secara hakiki. Wa annahu kalamuhu azza wa jalla. Bahasanya Al-Quran adalah kalam Allah azza wa jalla. Jadi, sebagai seorang Muslim wajib mengimani Al-Quran adalah kalam Allah. Sehingga kita wajib untuk mempelajarinya, wajib untuk mengamalkannya, wajib untuk menjadikan pedoman keseharian kita. Karena ada orang-orang yang mereka tidak mengatakan seperti ini. Mereka meyakini Al-Quran ini bukan kalamullah. Akhirnya Al-Quran pun diutak-atik semaunya. Al-Quran dianggap tidak relevan, tidak sesuai dengan zamannya. Akhirnya dalam Al-Quran padahal dinyatakan walid zakari mithu hadil unsayain. Laki-laki itu bagiannya dua kali dibanding perempuan. Dalam harta warisan, laki-laki bagiannya dua kali dibanding perempuan. Lah, ada orang-orang yang berfatwa dengan hawa nafsunya. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Mungkin mendapat suap atau semisalnya. Dia berfatwa, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak relevan. Al-Quran tidak sesuai zamannya. Sekarang ini wanita juga berkarir. Wanita juga kerja keluar. Maka harus disamakan, sama rata. Laki-laki sama dengan perempuan bagiannya. Inau dibilang mendalik. Jadi Al-Quran diselewengkan seineknya. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Ucapan Allah yang tidak boleh seorang makhluk pun merubah-rubahnya. Al-harfu wal-makna, baik hurufnya maupun maknanya itu adalah kalamullah. Tidak boleh dirubah-rubah. Laisal kalam al-huruf dunal ma'ani. Kalam itu bukanlah huruf saja tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Dan tidak pula makna saja tanpa huruf. Jadi Al-Quran baik lafaz maupun makna itu tidak boleh dirubah-rubah. Jadi jangan sampai hurufnya lafadznya demikian kemudian dirubah maknanya. Atau harusnya maknanya demikian dirubah. Bal innahu kalamullah lafdzan wa ma'nan. Bahkan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah secara lafaz dan secara makna. Takallama bihi, Allah Ta'ala tak berbicara dengan Al-Qur'an tersebut. Apa yang tercantum dalam Al-Qur'an itulah kalamullah Ta'ala. Wa talaqahu minhu Jibril. Jibril mengambil Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jibril, Allah Ta'ala menyampaikan Al-Qur'an kepada Jibril. Summa nazala bi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril membawa Al-Qur'an tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an benar-benar Allah jaga. Al-Qur'an disampaikan kepada Jibril. Jibril malaikat yang Allah sebut Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, yang membawa Al-Qur'an tanpa diutak-atik, tanpa dirubah-rubah, kemudian disampaikan apa adanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Qur'an benar-benar terjaga. Tidak seperti anggapan Syiah Rafidhah. Mereka menganggap Al-Qur'an yang ada di kaum muslimin sekarang ini sudah berkurang. Sebenarnya 3 kali lipatnya. Ini naudzubillah min dzalik. Ini Syiah Rafidhah. Karena agama ini agama Syiah, dahulunya asalnya orang Yahudi. Orang Yahudi yaitu Abdullah bin Sabak ngaku-ngaku masuk Islam, kemudian membuat aliran baru yaitu Syiah. Mengaku mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, tapi secara hakikatnya memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Jadi Al-Quran yang ada pada kita ini, huruf dan maknanya benar-benar kalamullah. Tidak ada perubahan. Tidak sebagaimana yang dikatakan Syiah Rafidhah. Wa qad qala Allah Ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala berfirman. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar. Ini Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Latanzilu. Allah sebutkan ditakid, dikuatkan innahu, sesungguhnya Al-Qur'an latanzilu, di situ juga dalam takid. Sungguh Al-Qur'an benar-benar Allah turunkan. Allah yang menurunkannya. Nazala bihi ruhul amin. Kemudian ruhu al-amin yaitu malaikat Jibril alaihissalam membawa ala qalbika, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kalbika, kepada hatimu. Al-Quran tersebut dibacakan kepadamu agar merasuk dalam hatimu. Litaku naminan mundirin. Agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabi yumubin. Al-Quran dengan lisan Arab yang nyata, yang gamblang. Jadi Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia, jangan kemudian merasa sok pinter. Jangan merasa paham. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, padahal para sahabat orang Arab, orang Quraisy, orang di mana Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Tapi ternyata para sahabat butuh penjelasan dari Rasulullah SAW. Para sahabat masih kebingungan dalam memahami Al-Quran. Di antaranya bahasanya ketika turun bahasanya la yauma la yanfa'u malun wala banun illa aman atallah biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini orang yang bisa orang bertemu dengan Allah dengan hati selamat, itulah orang yang sukses. Para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat merasa berat di saat turun satu ayat. Kemudian para sahabat berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yaltim nafsah. Di antara kita siapa yang tidak mendolimi diri sendiri? Pasti masing-masing kita mendolimi diri. Pasti masing-masing kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kedoliman dan kedoliman. Baik kepada dolim kepada diri sendiri atau dolim pada orang lain. Pasti semua ini kita berbuat salah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahasanya, maksud bahasanya alam tasma qaul abdi shalih, bukankah kalian mendengar ucapan hamba yang shalih, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itulah kedzaliman yang besar. Yang dimaksud yaitu kedzaliman di situ bukan kedzaliman secara umum, tapi kesyirikan. Orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tidak ada kesyirikan, itulah orang-orang yang sukses, orang yang bisa selamat, orang yang bisa masuk jannahnya Allah Ta'ala. Nah, ini para sahabat seperti itu. Dan ada peristiwa-peristiwa yang lain yang para sahabat tidak bisa memahami dengan hanya secara lafadznya saja. Para sahabat butuh penjelasan dari Rasulullah SAW. Apalagi kita, kita orang Indonesia tidak bisa, tidak berbahasa Arab. Bahkan misalkan kita berbahasa Arab pun, bahasa Arab kita masih gratul-gratul. Paham ya? Bahasa Arab kita belum lancar. Masih salah baca. Masih salah ngomong. Mengucapkan untuk za atau dal itu kadang keliru, masian. Nah ini kita orang Indonesia tidak berbahasa Arab. Jadi jangan merasa lebih pintar dari para sahabat. Para sahabat butuh bimbingan Rasulullah, maka kita pun butuh dengan bimbingan Rasulullah SAW. Kita cari bagaimana dalam memahami satu ayat. Bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini. Karena para sahabat mendapatkan ilmu Al-Quran dari Rasulullah SAW. Dan kita mencari ilmu Al-Quran dari para sahabat. Bagaimana para sahabat mengamalkan ayat ini. Bagaimana para sahabat dalam memahami ayat ini. Wa ta'ammal kaifa. Dan perhatikan bagaimana Allah Ta'ala berfirman ala kolbika. Dalam ayat di situ disebutkan ala kolbika. Allah berfirman ala kolbika. Yaitu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibacakan kepada Nabi Muhammad agar menancap dalam hati Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu bi udunaihi. Padahal Rasul SAW mendengar dengan dua telinganya. Jadi Malaikat Jibril membacakan wahyu, Rasulullah SAW mendengarkannya. Tapi dalam ayat ini, Allah sebutkan ala qalbika, bukan ala udunaika. Walakin al-udun illam yasil masmu'uha ilal qalbi fa'innau la yastakirru fin nafs. Akan tetapi, telinga, jika yang didengar ini tidak sampai masuk kepada ke dalam hati, fa'innau la yastakirru fin nafsi, maka Al-Quran tersebut tidak bisa menancap dalam jiwa manusia. Jadi banyak dari manusia mereka mendengarkan Al-Quran, bahkan sekarang banyak murotal-murotal dibacakan, tapi hanya didengar di telinga saja, tidak sampai merasuk dalam dada, tidak masuk dalam hati, tidak bisa menyentuh. Nah, ini hati tersebut hati yang sakit, di mana di Al-Quran dibacakan, dan di antara sifat kaum mukminin apa, idza tuliyat alaihi ayatuna zadatu adi imana, jika dibacakan ayat-ayat kami maka bertambah keimanan. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubum, jika diingatkan nama Allah bergetar hati-hati mereka. Ini seorang mukmin, orang yang beriman, di saat mendengar nama Allah, Allah, ingatlah Allah, ingatlah Allah, taubatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Ini kaum mukmin ketika disebut seperti itu, hati kaum mukmin bergetar. Ini ternyata banyak, kebanyakan orang sekarang ini mereka mendengar Al-Quran begitu saja tanpa mentadaburinya. Bahkan sebagiannya malah asik menonton televisi, asik mendengarkan musik-musik. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran tidak sampai merasuk dalam hatinya, kemudian membuatnya dia sadar, kemudian bertobat. Karena banyaknya dosa-dosa yang menutupi hati, akhirnya dia pun bacaan Al-Quran tidak bisa menyentuhnya. Fala yasakiru fin nafsi illa ma wasala ilal qalbi antarikil udun. Maka tidaklah bisa menancap dalam jiwa, Al-Quran tidak bisalah menetap dalam hati manusia, illa ma wasala ilal qalbi, kecuali apa yang sampai kepada hati dengan cara lewat telinga. Au antariki ru'ya bil ain, atau dengan cara lewat pandangan dengan mata. Awil masih bil yad, atau dengan menyentuh dengan tangan. Awis sami bil anf, atau mencium dengan hidung. Awis daw bil fami, atau merasakan dengan mulut. Fal muhim al qararu wa al qalbu. Pada intinya Al-Qur'an menancap, itu menancap dalam hati. Jadi kalau Al-Qur'an sudah menancap dalam hati, maka dia kesehariannya dia akan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dia akan menahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Jadi mungkin sebagai peringatan, sebagai nasihat bagi kita semua. Kita yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, ada yang 1 juz, 2 juz, ada yang 3 juz, bahkan 30 juz. Nah ini, apakah hafalan kita ini ketika kita membaca, apakah kita sudah mentadaburinya atau hanya sekedar lewat? Jangan kita membaca, mulut kita bergerak, tapi hati kita melayang-layang. Jangan sampai mulut bergerak, tapi pikiran kemana-mana. Jangan. Tapi kita baca, kita hayati, kita renungi apa yang kita baca. Agar nambah iman kita. Agar hati kita hidup. Ya, ini sebagai nasihat bagi kita semua. Terlebih yang berbicara. Ini kita hanya baca dan baca, kurang dalam merenunginya. Padahal dengan kita merenungi, maka hati kita akan luluh, akan lunak. Yang kita memiliki sifat keras, kita akan melunakkan. Yang kita punya sifat angkuh, bisa kita tundukkan. Allah nyatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang mukhtal, orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Ini satu ayat ini sebenarnya kalau kita hayati, kita renungi, maka kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Baik walaupun harta kita melimpah, kita tidak sombong dengan sesama. Misalkan hafalan kita sudah banyak, juga tidak sombong kepada saudara kita. Misalkan kita memiliki sesuatu, saudara kita tidak punya, kita pun tidak menyombongkan diri. Karena Allah tidak senang dengan orang-orang yang sombong. Kemudian, di samping sombong, fakhur. Bangga diri. Allah tidak senang dengan orang yang bangga diri. Memang Allah beri kita kelebihan, masing-masing kita diberi kelebihan. Fulan diberi kelebihan secara harta, fulan diberi secara kecerdasan, fulan diberi ini, fulan diberi itu. Masing-masingnya beda-beda kelebihannya. Tapi tidak pantas kemudian kita bangga. Karena semua ini, apa yang kita miliki datangnya dari Allah SWT. Jadi tidak pantas kita kemudian membanggakan diri. Ini salah satu contoh. Kalau kita benar-benar mentadaburi apa yang kita baca, pasti hati kita akan lunak. Tindak tanduk kita pun tidak serampangan, tidak asal-asalan. Ucapan kita pun tidak sembarangan untuk keluar, menyakiti orang, menggunjing orang, na'udzubillah min dzalik. Walihada qala, kita kembali pada penjelasan al-alama Saleh bin Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Walihada qala ala qalbika litakuna minal mundirin. Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran agar Al-Quran tersebut menancap pada hati Nabi Muhammad SAW. Litaku naminal mudirin. Kemudian Rasulullah SAW menjadi penyeru, pemberi peringatan kepada kaumnya. Walahada falaysa minan nasihah al-khawdu fil kalam al-Quran. Dengan berbicara ini, maka tidaklah termasuk di antara nasihat, yaitu jangan berdalam-dalam dalam berbicara tentang Al-Quran. Jadi di antara nasihat, jangan berdalam-dalam berbicara tentang Al-Quran. Hal huwa kalamullah hakikatan, aw laisa bikalamillah hakikatan. Apakah Al-Quran kalamullah secara hakiki, atau kalamullah itu bukan secara hakiki? Ini jangan. Jangan kita kemudian berdalam-dalam. Kita sejak awal sudah diberi arahan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kewajiban kita yaitu kita mengimani bahwasanya Al-Quran kalamullah secara hakiki. Nah, kemudian jangan kemudian kita merasa kritis, banyak bertanya ini itu, akhirnya kita terjatuh dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai ada pertanyaan, apakah kalam Allah hakiki atau tidak hakiki? Au an yakula, atau mengatakan, innahu khalqun min makhluqatillah. Na'udzubillah min dzalik. Atau mengatakan, sesungguhnya Al-Quran adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Nih, jangan sampai kita berbicara seperti ini. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran wajib kita muliakan. Tidak boleh kita hinakan. Kenapa kita tidak boleh mengatakan Al-Quran makhluk? Namanya makhluk pasti punya kekurangan. Seperti kita. Kita banyak kekurangan, banyak cacat. Banyak nasihat, harus diperbarui, harus dikoreksi. Ucapan kita sering salah, perbuatan kita sering keliru. Kita banyak butuh nasihat, butuh perbaikan. Nah ini kalau Al-Quran dikatakan makhluk, berarti konsekuensinya Al-Quran harus diperbarui. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini makanya Al-Quran tidak boleh dikatakan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Aw ma asbah dzalik, atau yang semisal dengan ucapan seperti ini. Bal minan nasihah antuk minabi annahu kalamullah haqqan al-lafad wal makna. Bahkan di antara nasihat, yaitu engkau mengimani bahasanya Al-Quran adalah firman Allah secara hakiki, lafadnya maupun maknanya. Jadi jangan berdalam-dalam. Jangan kemudian bertanya ini, bertanya itu, malah memberatkan kita, malah kita bisa terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran. Kemudian kita lanjutkan, wa minan nasihah li kitabillah ta'ala an yakumal insanu bihtirami hadal Qur'anil azim. Di antara nasihat untuk kitab Allah Ta'ala, yaitu seseorang memuliakan Al-Quran yang mulia ini. Bagaimana cara memuliakannya? Famin dalik, di antara cara memuliakan Al-Quran, alla yamussal Quran illa wawa tahir minal hadasain. Di antara bentuk memuliakan Al-Quran, yaitu tidak menyentuh Al-Quran, kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas. Jadi kalau kita berhadas, hendaklah jangan menyentuh Al-Quran. Ini bentuk memuliakan Al-Quran. al-asghar wal-akbar, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil apa, Nazril? Tahu? Di antaranya air kencingnya atau kencingnya? Ayo, airnya apa kencingnya? Kalau air kencing itu najis, tapi perbuatan kencingnya itu hadas asghar. Atau hadas akbar, hadas besar, itu junub. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamussal Qur'an illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Au min wara'i ha'il. Atau janganlah menyentuh Qur'an kecuali dengan dibalik penghalang, yaitu dengan menyentuh dengan ketika berhadas, mungkin menyentuh dengan kain atau membawanya dengan sapu tangan atau dengan kaos tangan. Intinya tidak langsung dengan tangan tanpa ada alas. Lianna man massahu min wara'i ha'il fa innahu lam yamussahu fil waqi. Karena orang yang menyentuh Al-Qur'an di balik penghalang, di balik dari tadi kain atau sapu tangan atau yang semisalnya, fa innahu lam yamussahu fil waqi. Sesungguhnya orang tersebut tidak menyentuh Al-Qur'an secara nyata. Secara langsung dia tidak menyentuhnya karena ada penghalangnya. Wayam bagi, tapi ini semestinya ya. Ini al-alamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan kepada kita yang bagi semestinya seperti itu. La ala sabilil wujub, tidak dalam rangka wajib. Jadi pendapat beliau bahasanya tidak wajib apa memakai penghalang ketika berhadas, tapi semestinya untuk memuliakan Al-Qur'an dengan penghalang ketika dia berhadas. Ala yaqra Al-Qur'an walau an dhahril qalbin illa mutatahhiran. Dan dia tidaklah apa? Oh, ini kalimat setelahnya ya. Jadi bukan yang tadi. Kalau tadi dia tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali suci. Misalkan dia berhadas, maka dengan penghalang, baik sapu tangan atau kain. Nah, ini kalimat setelahnya. Wayan bagi la ala sabilul wujub. Dan semestinya tidak dalam rangka wajib, yaitu ala yaqra al-Qur'an walau an dhahri qalbin illa mutatahhiran. Ini semestinya, ini bukanlah kewajiban, dia tidaklah membaca walaupun dengan apa? Dengan hafalannya kecuali yang bersuci. Ini jadi kalau dia tidak menyentuh tapi dia membaca dengan hafalannya, dengan ingatannya. Ini semestinya dia berwudu dulu, tapi ini bukan kewajiban. Li'anna ada min ihtiramil Qur'an. Karena ini diantara bentuk memuliakan Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Mungkin sampai sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Manakam wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.